الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور في الدين محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما الله إخواني في الله yang sedang belajar dan menuntut ilmu tentang akidah asma wa sifat. Kemudian kita teruskan dengan pelajaran-pelajaran yang lama, namun apabila diulang makin mantap dalam pemahaman kita dan dapat kita amalkan setiap hari. Hamba Allah, Allah berbicara dalam surah Al-Mulk yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Allah menciptakan mati dan hidup. Ada yang mati, ada yang hidup. Allah ciptakan semuanya itu gunanya apa? Liyabluwakum, agar Allah dapat mencoba kamu, melihat di antara kamu ayyukum ahsanu amala, sebanyak ini kamu siapa yang paling ihsan amalnya, siapa yang paling ihsan amalnya. Wa huwal aziz, dan dia maha perkasa, tak satu pun yang bisa mengalahkan dia, dia kuat, dia perkasa. Lagi ghafur, punya pintu taubat seluas-luasnya dan pengampun sangat pengampun. Diampuninya dosa kita dan ditutupi, tidak akan bisa dilihat oleh orang satupun juga. Al-Ghafur. Ulama kita Fudail bin Iyad, ulama Ahlus Sunnah Fudail bin Iyad menafsirkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Allah mencoba kamu, memperlihatkan keadaannya agar kalian bisa memperbaiki amal kalian. Yang dimaksud dengan ahsanu amala itu adalah aswabuhu wa akhlasuhu, paling benar dan paling ikhlas, paling sawab, paling benar yang dan paling ikhlas. Jadi ahsanu amala itu artinya paling benar dan paling ikhlas. Itu artinya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Beliau ditanya, nama anak beliau ni Ali. Ya Aba Ali, ma aswabuhu wa akhlasuhu, apakah amal yang paling sawab, yang paling benar itu, dan amal yang paling ikhlas itu apa? Ditanya, amal yang paling benar dan amal yang paling ikhlas itu apa? Dia jawab, jawabannya itu ringkas, padat, tepat dan sangat dalam pengertiannya. Apa kata beliau? innal amala idza kana khalifan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Innal amal, sesungguhnya satu kerja, idza kana khalisan, apabila adalah orang yang berbuat kerja itu khalis, ikhlas, walam yakun sawab, dia mengerjakan amalnya itu ikhlas seikhlas-ikhlasnya, tapi enggak benar, lam yuqbal, tidak akan diterima oleh Allah. Dia ikhlas tapi enggak benar, tidak diterima. Kemudian beliau lanjutkan, wa idza kana sawaban la wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Dan apabila adalah amal yang dikerjakan oleh orang itu sawab, benar sebenar-benarnya, rukun syarat itu pas, tidak ada satu pun yang batal, yang rusak, akan tetapi walam yakun khalisan, dia tidak ikhlas, lam yuqbal, juga tidak akan diterima. Tadi dia ikhlas tak benar, tidak diterima. Sekarang benar tidak ikhlas, tidak diterima. Lantas bagaimana? Hatta yakuna khalisan sawaban, hingga orang itu berbuat, pertama dia ikhlas, kedua dia benar. Dia ikhlas dan benar. Bertanya lagi, bagaimana caranya itu? Beliau jawab, wa akhlasul amal ma kana lillah. Ikhlasnya amal orang itu dia berbuat memang karena Allah semata. Dia ikhlas karena Allah semata, dia berbuat ikhlas itu. Lantas sawabnya bagaimana? Wa suwabuhu ma kana 'ala sunnah. Benarnya kerja orang itu selalu di atas sunnah, karena Allah dan di atas sunnah. Kalau karena Allah, tidak di atas sunnah, atau di atas sunnah bukan karena Allah, semuanya itu tidak diterima. Jadi yang ikhlas apa? Makana lillah, apapun kerja yang kita kerjakan karena Allah, karena zat di langit, khalis itu. Yang kedua, sawabnya bagaimana? Makana al-sunnah, dia selalu di atas sunnah. Kedatupun orang ribut dikarenakan dia, tapi dia tetap di atas sunnah. Ini khalis sawaban, amalnya yuqbal, diterima. Paham? Dan kita berjanji kalimat tauhid kita menjadi ikhlas dan menjadi benar. Bagaimana? Karena kalimat tauhid itu la ilaha illallah adalah kunci surga. Bagaimana bisa ikhlas, bagaimana bisa di atas sunnah, sehingga tauhid kita diterima oleh Allah. Dan itu yang kita pelajari ya. Bisa dengar baik-baik. Baik. Ini saya berikan gambar kunci pakai alat peraga. Ya kan? Di sininya la ilaha illallah. Ini ada 8. Yang tidak bisa rusak. Gigi kunci itu 8. Tidak boleh 8/4, tidak boleh 9/9, 8,9/9, tidak boleh. Atau 8,5, atau 9,4 ditambah sedikit, 8,4 ditambah, tidak boleh. 8 persis, tidak boleh sempong, tidak boleh rusak, agar surga bisa dibuka. Syarat dari apa tadi? Ikhlas dengan sawab. Ikhlas karena Allah, sawabnya di atas sunnah. Ini kalimat tauhid yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Yang pertama, kalimat la ilaha illallah itu, la ilaha illallah, hurufnya tidak satu pun yang keluar dari samping mulut, hidung, kerongkongan, di bawah lidah, atau di langit-langit, sesuai dengan makhrajnya. Makhrajnya itu kan penuh mulut kita, kalau makhraj bahasa Arab itu kha, ain, qaf, kaf, lam, dal, ujung lidah, sa. Tetapi ini satu saja, la ilaha illallah. Dari mana hurufnya? Dari rongga. Dari rongga. Keluarnya dari dalam ini. Hurufnya tidak ada yang di sini, tidak ada yang di sini. Tidak ada yang macam dot, dot, dal, qaf, ta, za, hamza, tidak ada. La ilaha illallah. Semuanya huruf rongga. Berarti pahamnya apa? Tauhid itu wajib keluar dari dalam, dari kalbu yang ikhlas. Tak boleh disopi-sopi kerongkongan ku. La ilaha illallah. Tak bisa. Jangan li dempet-dempetkan dia kerongkongan, jangan dibawakan ke hidung. La ilaha illallah, macam banci ngomong. Tak bisa. Kan jual itu. Jadi huruf rongga berarti apa? Tauhid itu tak ada tempat keluar kecuali hati yang ikhlas dan hati yang berilmu. Coba son. La ilaha illallah. Lebih rongga. Teng keluarnya. Yang pertama. Yang kedua, tidak ada pakai titik. Ada tamar buta. Apabila diberhenti bacanya di haria. Ya kan? Ini enggak. Allah ini enggak pakai tamar buta. Ha tepat. Tidak ada titik satupun huruf ini. Apa artinya? Tidak boleh dicampuri dengan noda dosa. Kalimat tauhid tidak boleh dicampuri dengan dosa dan noda syirik. Bersih hurufnya dari titik. Paham? Bisa paham? Kenapa tuh? Yang ketiga, ada tanda koma, ada garis kecil, kurung kerawal dan lain sebagainya, yang membatasi antara la dengan ilah, antara ilah dengan illah, antara ilah dengan Allah, ada yang membatasi. Titik kah dia, koma kah dia, sama dengan kah, tanda tanya kah, atau titik koma kah, tidak ada. Berarti kalimat tauhid tak boleh dipisah-pisahkan. Tauhid tidak bisa dipisah-pisahkan, jangan diantare oleh orang-orang lain. Matang satu paket, tak boleh dipisah-pisah. Paham pertama apa? Hurufnya huruf rongga, keluarnya tauhid dari dada. Yang kedua, tidak ada titik, tak ada noda dosa dan noda syirik. Yang ketiga, tidak boleh dihalang-halangi oleh kalimat apapun juga, oleh keyakinan apapun juga, bleng dari hati. La ilaha illallah. Itu ilmu yang pertama. Ada yang keluar dari kerongkongan saja sampai di hati. Ada. Saya ketika bujang dulu. Ketika itu senang enak makan. Kami di kampung-kampung itu pebilola meninggal uang. Nah itu buat dua tengkomi. Ambo tukang baca doa. Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah itu ambo tukang baca. Ya bonobo sadiq. Tapi dari kerongkongan datangnya. Menjalankan dari nasi. Tidak ada ikut ibu orang. Itu Bahkan ada kawan dia, ya Allah, le ada orang bulan kon meninggal ke lama makan. Berdoa orang banyak meninggal supaya banyak dapat makan bodoh atau kami. Itu keluarnya bukan dari dah, dari kerongkongan untuk mendapatkan sesuap nasi bodoh atau kami nomo. Menuju air, mampir air, dua setengah air, satu air. Itu kau jauh rayan ketika orang bujang dulu. Apalagi Allah baca doa panjang hafal doa itu nambuh hubungan dia itu dua tiga perempat jam itu atik juga itu. Tapi atik saya itu dari siko datang itu dari siko bapak cahaya nasi copek luncur oleh kami bapak tiba itu ulang kopi itu itu. Makanlah bu ya, makanlah ustaz, bola jemaah ustaz sonang hati kami lama doa. Apa dapatnya? Indah ikhlas lillahi ta'ala, indah ikhlas bukan dengan ilmu, bukan sawab, bukan data sunnah, di atas nasi. Dah, itu namanya tauhid yang tidak bisa membuka kunci sor. Apalah moru? Kesampai ke lima, ke enam, ke tujuh. Tambah empat, ke satu, tingkat satu, tingkat dua, tingkat tiga, tingkat empat lah moru. Ah, lomak dia. Ni tu panggang kopi godang dia awak bekok ni moru lah. Bokor jemaah anak lain. Ini nih tauhid yang bukan dari dada. Enggak paham ketika itu. Tidak paham, lillahi ta'ala enggak paham. Pandai baca pandainya. Nah, sekarang diajarkan ke jemaah yang intinya. Jadi apa? Tauhid itu datangnya dari lubuk hati bleng. La ilaha illallah. Mengomong mulut angkuk dia tu. Kalau lebih turun ha? Ingat yang dia di atas. Yang kedua benar, kita menjalankan itu atas sunnah. Tak boleh dititik-titik dengan noda dosa dan noda syirik, batal dia. Tak boleh dihalang-halangi dengan keyakinan yang lain. La koma dulu, yakin pula kepada yang lain. Ilaha koma pula, diyakini pula yang lain. Illa di koma pula, diyakini pula yang lain. Baru Allah, hingga bisa dia. Jadi tidak ada titik komanya. Blok. Paham? Lai mendalam kaji itu? Lai. Jadi apa kita? La ilaha illallah dengan dasar ilmu. Yang kedua, la contoh tongkat patiung lai lam alif nomor anak awak itu di dalam nahu namanya la nafiyah lil jinsi, la untuk menidakkan seluruh jenis ilah yang diilahkan oleh manusia, ditidakkan oleh la ini telah menafikan seluruh jenis. Mulai dari sekecil-kecilnya keyakinan sampai sebesar-besarnya keyakinan yang menghalangi Allah ini untuk masuk ke hati kita. Bukan zat Allah yang masuk, adalah ilmu tauhid tu. Jadi salah paham baik kau biar zam-zamnya masuk Allah dalam hati kalinya. Talabiyuk ru ya akhi, nak tabali oleh lulah talabiyuk ru. Paham tauhid itu yang masuk, bukan Allah yang masuk ke hati. Menggegek lo badan sudah tu baik orang payah wak. Paham? Jadi la itu ada la nafiyatu lil jinsi, menafikan seluruh jenis ilah yang diilahkan oleh manusia selain Allah. Itu yang dibilang oleh Bia Dasman. Di India baru-baru ini ada sapi yang lahir matanya tiga, sini, sini dan sini, disembah oleh orang India sebanyak-banyaknya. Itu namanya mengisbatkan selain Allah untuk disembah. Nah, kalau kalimat tauhid diilahkannya itu, ditidakkannya itu. Tidak ada jenis ilah yang diibadati dengan sebenar-benarnya dunia ini illa ditetapkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam buku Nini Ambonyo belajar tarikat Soman, itu zikir nafi isbat nomor itu dinafikan seluruh isbat kan suci, tapi salah syariat la ilaha illallah la ilah illallah, macam-macam lengoknya tu lah. Si kau komen, komen lah tu, tu donggok lah ke bawah. Itu nomor syariatnya. Sebenarnya kan itu keyakinan kita, seru ilah yang diilahkan oleh manusia kasihan Allah, tidak ada, tidak ada, tak benar itu. Yang benar apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi satu menafikan, la menidakkan, yang kedua ilah mengisbatkan, menetap tidak ada ilah kecuali Allah. Janji hati tidak ada Tuhan lah. Ulang balik, tiada Tuhan melainkan Allah. Tidak benar. Ilah, arti ilah apa? Ma'luhun ma'budun, yang diilahkan dan yang diibadahi. Jadi artinya apa? La ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada jenis apapun yang diibadahi oleh manusia di dunia ini dengan sebenar-benarnya, tak ada itu kecuali Allah yang benar. Yang lain itu tidak benar. Itu artinya la ilaha illallah. Itu namanya berilmu. Gigi pertama harus berilmu, jangan sempong. Ya, tentu ilmu tadi. Ulang balik, ilmu pertama hurufnya huruf rongga, keluarnya tauhid itu dari dada, bukan dari tenggorokan. Yang kedua, hurufnya tidak ada pakai titik. Apa pahamnya? Tidak boleh dinodai dengan titik dosa dan syirik. Yang ketiga, tidak ada koma, tak boleh dihalang-halangi oleh keyakinan lain. Kalau kita sudah bertauhid hanya satu keyakinan Allah. Yang keempat, la itu la nafiatul jins, menidakkan seluruh ilah dan menetapkan satu saja, Allah. Tidak ada ilah yang diibadahi di dunia ini dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Itu nama berilmu tu. Kalau enggak kenal dengan itu, jahil kita namanya. Apa namanya? Jahil. Jahil itu bodoh. Bodoh dengan apa? Bodoh syariat. Bukan bodoh dunia. Bodoh syariat kita. Enggak ngerti kita dengan tauhid. Bahaya besar. Jadi azan kita, asyhadu an la ilaha illallah. Apa paham? Aku bersaksi, meyakini dengan sebenar-benarnya tiada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya di dunia ini kecuali Allah. Itu yang disaksikan, menjadi saksi antum terhadap pribadi antum sendiri. Jangan kau orang, itu awak sendiri. Aku bersaksi terhadap diri saya. Apa kesaksian antum? Tidak ada ilah kecuali Allah. Azan lomak bunyi itu, karena azannya dengan tauhid, bukan dengan seni. Kalau seni nanti umber-umber, itu tuh banyak macam. Habis kokoa di bahasa seni, tapi tidak paham arti, tidak paham pengertian, tidak paham apa makna. Bagaimana mengamalkannya? Jale. Nah, jadi kalau tidak paham juga namanya jahil. Jahil terhadap syariat Allah. Kata Allah dalam surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Saya ambil tafsirnya ini tadi, fotokopi, kena banyak suratnya diperingkat. Apa kata Allah? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Ilmuilah oleh engkau, taklab ilmuilah oleh engkau. Ada kita berilmu, tapi tidak kita ilmui ilmu kita itu, rusak jadinya. Taklab ilmuilah oleh engkau. Engkau dah berilmu, ilmui. Apa artinya? Amalkanlah apa yang diamalkan. La annahu la ilaha illallah, sesungguhnya dia tidak ada ilah kecuali Allah. wastaghfir li dzambik, minta ampun engkau bagi segala dosamu, dan minta ampun pada Allah untuk orang mukmin, minta ampun kepada Allah untuk orang mukminat. Jalan dan pastikan apa fa'lam ayuhan nabi, ilmuilah oleh engkau ayuhan nabi, annahu la ilaha illallah wahdah yastahiqqul ibadah, tidak ada ilah kecuali Allah satu-satunya dan berhak untuk diibadahi. Dia yang berhak, mustahaknya dia, dari yang lain. Wadam wasbut ala ma anta alaihi minal ilmi bil wahdaniyati, tetap dan terus menerus di atas apa engkau berada, di atas tentang esanya Allah. Tetap itu, jangan berubah. Allah esa, jangan berubah. Tidak ada trinitas, tidak ada trinitas, satu saja Allah wahdah, Allah satu-satunya, Allah esa. Ilmu itu hair nabi, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Watlubul maghfirah li dzunubik, minta kepada Allah keampunan bagi dosamu. Rasulullah lah terpelihara, dosanya sudah dimaafkan Allah, tapi dia minta juga. Ini namanya orang bersyukurnya tinggi. Orang bersyukur itu yang tidak berhenti meminta, tidak berhenti meminta, tidak berhenti mengerjakan yang nafilah-nafilah, terus dia kerjakan. Yang sunat-sunat banyak dia kerjakan. Itu namanya orang bersyukur. Wa hadza lit-ta'lim wa istinan ummatahu bihi. Ini semuanya untuk mengajar. Untuk mengajar dan mendidik umatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walizunubil mu'minin wal mu'minat, engkau mohon ampun pada Allah, ampunlah, minta ampunlah kepada Allah untuk orang mukmin dan orang mukminat, ini umatnya. Fa anta ar-raufur rahim bi ummatika, engkau sendiri maha pemaaf juga penyayang terhadap umatmu. Wallahu ya'lamu tasarrufakum wa taqallubakum fil bilad lil kasbi, Allah tahu dia apa yang engkau kerjakan, apa yang engkau amalkan di negerimu, lil kasbi, usaha apapun Allah tahu. Wa sukunukum wastaghfiralakum fil lail wan nahar, engkau selalu diam memikirkan keagungan Allah dan tetap imanmu kepada Allah malam dan siang, Allah tahu, karena tauhidnya bagus. Itu namanya berilmu kita dalam mengucapkan la ilaha illallah, la illallah. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man mata wa huwa ya'lam, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa saja di dunia ini meninggal dunia dan dia sangat berilmu sesungguhnya tidak ada ilah kecuali Allah, dakhalal jannah, terbuka kunci surga. Jadi yang pertama, giginya apa? Apa giginya? Berilmu. Ilmu sudah dibaca tadi ya. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Itu ilmunya. Paham itu? Jangan dilupakan itu. Kalau tidak, dongong radio berkali-kali atau rekam macam ini. Dengarkan. Yang kedua, yakin. Nyawa ni kebanyakan percaya le yakin tidur. Tersobik bonor. Kali kiong apa tunjuk lui kelingkong bak kai pulo. Si entu wang ompek entu inyo. Tersobik lu ha. Ompek tinyo mengawur so ci entu bang nyo. Dan itu tunjuk lui lo kelingkong ha pulo. Ndak yakin. Yang percaya le pin nak yakin. Berat itu. Sempat bertauhid begitu, percaya ada, yakin tidak, rusak sempong giginya, surga tidak bisa dibuka. Yakin. Kalau sudah yakin, ragu hilang langsung. Zalika ayyakunal qalbu mustayqinan biha. Itu semua bisa didapati apabila kalbu kita yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Bila syak, tidak ada ragu-ragu sedikit pun juga. Li'anna minan nas may yaqulaha wa wasyak fi madal alai min ma'naha. Ada sebagian manusia, orang tuh suka mengatakan la ilaha illallah, tapi dia ragu. Entayon tatido. Ragu semua. Apa yang diragukan? Dalat alaihi min makna. Makna pengertian la ilaha illallah itu dia tidak dalami. Mengambang la ilaha illallahnya. Kalau ada ngambang tentu tiba ragu. Jelas itu. Ngambang dia. Enggak tahu dia madlulnya la ilaha illallah itu. Apa yang diintai oleh la ilaha illallah itu tidak tahu dia, ngambang. Kita tahu kita apa yang diintainya. Keyakinan tidak boleh ragu. Yakin seyakin-yakinnya tidak ada ilah kecuali Allah. Itu gigi yang kedua. Ini bilangnya al-yakin. Yang kedua adalah al-yakin. Dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Adat hisar, adat hasar, pembatas. Hanya saja orang-orang mukmin itu apa dia? Yang dikata mukmin itu apa? Orang yang telah mengimani Allah, orang yang mengimani Rasul, kemudian tidak ada raiba-raibanya, tidak ada ragu-ragu dan syak. Wajahadu, langsung jihad. Jihad bi amwalihim, dengan harta mereka. Wa anfusihim, dengan jiwa mereka sendiri. Jihad fi sabilillah, dalam perang. Dan jihad fi sabilillah, dalam menuntut ilmu. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang betul-betul siddiq. Benar itu. Tauhidnya benar. Innamal mu'minuna bihaqqin. Hanya saja orang mukmin itu hak. Apa itu? Alladzina amanu billahi wa rasuli. Orang yang beriman kepada Allah, mengimani Allah dan rasulnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa lam yasukku fi syai' minal iman. Kemudian mereka tidak syak dan ragu di dalam iman mereka. Yakin dia, seyakin-yakinnya, tidak ada ragunya. Wajahadu bi amwalihim, mereka berjihad dengan harta mereka. Wa anfusihim, dan jiwa mereka. Fi ta'atillahi wa ridwani, dalam mentaati Allah dan mencari reda Allah. Tafsir ini antum diberi ilmu. Dalam mentaati Allah dan mencari keridhaan Allah. Ulaika humus shadiquna fi imanihim. Mereka itulah orang-orang yang benar dalam iman mereka. La man qalu, bukan seperti orang yang berkata. Apa kata mereka? Amanna wa lam tu'min qulubuhum. Kami beriman katanya, tapi hati mereka tidak beriman kata Allah. Yukhadi'un Allah walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka tipu orang mukmin dan Allah, orang mukmin, padahal mereka tak menipu Allah nami, kecuali menipu diri sendiri. Mereka tidak sadar dan tidak merasakan perbuatannya itu menipu dia. Walam yujid minhum ghair islam az-zahiri, dan mereka tidak memperlihatkan, yujid, mereka tidak menemui dari mereka itu selain Islam secara zahir, ya, dan mereka temui Islam itu karena batinnya tidak cocok dengan apa yang dia katakan. Tidak akan ketemu dia. Banyak hari ini dia orang ragu-ragu itu karena dia belajar dengan ala alam maya. Belajar ya dengan tipu-tipu yang ada di alam maya, di layar-layar itu. Mereka tidak baca tafsir, mereka membaca otaknya saja. Tiba ragu. Apakah ragu mereka disomprotnya kepada antum? Ini orang ini mengamalkan terlampau ekstrim. Padahal yang kita baca adalah tafsir sesuai dengan pemahaman tafsir yang kita amalkan. Wah, itu bahaya itu. Mereka-mereka itu fundamentalis itu. Dah, karena mereka ragu, kita dihantamnya habis-habisan. Secara wahyu saja mereka tidak temukan Islam, apalagi batin. Zahirnya saja tidak ngerti dia. Tanyungkin yang mahuwal Islam, tidak dapat dia dulu. Al-istislamu lillahi bitawhid, wal-inqiyadu lahu bita'a, wal-ijitanabu anisyirk wa ahli syirk. Ya Islam itu. Serahkan diri kepada Allah sebenar-benarnya, tunduk dan patuh. Ya, dengan berbuat taat, penyerahan diri kepada Allah dengan bertauhid, tunduk dan patuh dengan berbuat taat, jauhi syirik dan ahli syirik. Itu Islam. Mereka tidak tahu Islam itu apa? Agama. Tidak mengerti. Memang T-O-L-O-L. Artinya apa T-O-L-O-L? Tolol dalam syariat. Pintar dalam angka-angka. Komputer second minute, second miliar untungnya. Second minute, second miliar untungnya. Itu tahu dia itu. Tapi dia syariat, dia jahil. Beda itu dengan kita. Jadi belajarlah baik-baik. Agar jangan tiba ragu-ragu. Akhirnya kita yakin. Nomor 3. 1, 2, 3. Kalau orang-orang musyrik dia katakan la ilaha illallah itu, tapi dalam keyakinan takabur. Jangan dalam keyakinan sombong. Kami katakan ilah, tetapi di otak kami ada lagi alihatina. Apa itu? Lata, Uzza, Manat. Tidak apa-apa. Tapi dalam keyakinan kami masih ada ilah yang lain. Sehingga dia sombong, dia takabur dia. Kalau kita diminta al-qabul limaqtadathu hadhil kalimah biqalbihi wa lisanihi, terimalah kalimat tauhid ini dari hati, lisan, terima. Beda dengan orang lain. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illahu yastakbiruna wa yaquluna a inna la tariku ahila alihatina li sya'ir majnun. Mereka mengatakan apabila dikatakan pada mereka dulu la ilaha illallah, mereka langsung takabur, istikbar dia, sombong dia. Dan mereka mengatakan, apakah kami meninggalkan ilah kami kena mengikut si majnun ini? Siapa majnun mereka? Rasulullah, tukang syair lagi majnun. Itu yang akan kami ikut. Kami tinggalkan ilah kami ini, keyakinan kami ini. Tak mungkin. Jadi nampaknya mereka menerima, tapi mereka menolak. Kalau kita kabul hati dan lisan. Apa kabul? Terima. Pahit ke dia, manis ke dia, asam ke dia, hambar ke dia, kolek ke dia, terima. Karena itu kalimat tauhid. Terpaksa, kalau tidak terpaksa, terima. Itu kalimat tauhid. Aduh, maksudnya nanti itu mengamuk rafidah tanah. Pegang aja udah. Tidak ada ilah kecuali Ali katanya. Coki atau liu deh, bom pisau deh. Aku indah Ali Tuhan. Kata mereka, iyalah pak, dari permati. Ketika itu apa yang terjadi? Rusak tauhid. Ada masanya nanti antum dipegang leher antum dengan golok tap. Kau katakan ini enggak? Jangan katakan ini, katakan kalau enggak mati. Iyalah Pak, katakanlah. Ah, tanya orang, kenapa kau ikut? Itu darurat. Enggak bisa. Biar pontong dan tolen dan gontiong dan kenyumatkan syirik, tidak. Akan syirik tidak. La ilaha illallah. Ini apa? Dapo jodoh. Dakhal jannah. Siapa yang akhir katanya la ilaha illallah masuk surga. Jangan bercerita pulut tu dikena darurat. Saya di mulut saya saja, hati saya tidak terlibat antum nanti dalam perusahaan akidah. Allahu Akbar. Baru 3, sementara giriginya 8. Bagaimana cara? Teori. Sabtu yang akan datang itu 4 hari lagi mau Ramadan, tentu panitia akan membicarakan tentang salat tarawih dan tata cara ibadah kita. Tak bisa diteruskan ini. Sudah isa, asobuin ke imamunya, minta izin ke imam. Kalau minta izin diizinkan di imam, lepak basodio dan siap sampai pagi. Sampai pagi siap nula. Tapi kalau bawa dua ikut yang lain tu pulang, itu tak kompak nomor tu ya. Tak kompak nomor dua. Ini lebih asor pak. Jam 2 lolo tu lebih asor. Sedia antum untuk belajar, saya ajarkan sampai nomor 8. Sudah jo, sudah isya, izin sama imam, izin sama panitia. Kau nak buat di lampu dek kau tu? Habis kau tu lampu mati dek tu ha? Ayah pak, kan ya? Izin dulu. Oke, itu saja. Kalau tidak, saya sudah Ramadan. Ini apa boleh buat? Inilah bentuk apa waktu yang diberikan kepada kita. Padahal masih ada nomor 4, 5, 6, 7, 8. Ini kunci syurga. Tidak berilmu nantum nanti melilio jeliun nyopi lahilallah, tidak paham, tidak masuk syurga. Na'udzubillah min zalika. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.